Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala di malam yang mulia ini. Allah senantiasa memberikan taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita bisa berkumpul untuk mencari keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan menghadiri daripada majlis zikir, majlis ilmu, sebagaimana yang disebutkan Rasulullah s.a.w. "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u wa ma riyadil jannah ya Rasulullah qala hilaku zikir." Begitu juga Rasulullah s.a.w. beliau bersabda, "Ghanimatu majalis zikri al jannah." Mudah-mudahan sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan kita di taman-taman syurga, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk menuju syurganya Allah subhanahu wa ta'ala besok di hari kiamat. Amin ya Rabbal Alamin. Kemarin kita bahas tentang bagaimana seseorang kepada seorang muslim, kepada muslim yang lainnya, apabila kita ada seorang datang kepada kita minta bantuan, hendaknya kita bantu semampu kita. Kalau kita mempunyai pangkat atau jabatan yang bisa membantu seorang muslim, maka hendaknya kita gunakan hal tersebut untuk membantu orang muslim, dengan syarat apabila yang kita bantu tidak melenceng daripada syariat. Bagaimana hal tersebut? Sebagaimana disebutkan Habibullah Al-Haddad, وَإِذَا تَوَجَّهَ عَلَى عَبْدٍ شَيْءٌ مِنَ الْحُدُودِ شَرْعِيَّةٍ كَحَدِّ الزِّنَا وَالسَّرِقَةِ فَاحْذَرْ أَنْ تَشْفَعَ لَهُ. Apabila ada seorang hamba, seseorang datang kepada engkau minta bantuan tentang keringanan daripada haddu syar'iyah, baik haddu zina atau haddu sariqah. Dalam Islam ada namanya hukum, namanya hudud. Apabila seseorang melanggar daripada hal tersebut, maka dia berhak mendapatkan hukuman daripada hukum syar'i. Contoh, apabila seseorang berzina, na'udzubillah, kemudian terbukti dengan 4 saksi, maka seorang pezina tersebut, apabila zanil muhsan, yaitu seseorang sudah menikah dalam nikah syar'i yang sahih, kemudian dia berzina dengan wanita yang lain, na'udzubillah, maka dia dirajam apabila terbukti dengan 4 saksi, dan saksi tersebut bukan hanya mendengar tapi melihat secara langsung. 4 saksi tersebut, apabila ada 4 saksi melihat seorang perempuan dan seorang laki-laki berzina, ya, melihat bukan hanya apa itu dengar suara dan sebagainya, tidak, tapi melihat, ya, bagaimana seorang hubungan, ya, maka apabila terbukti dengan hal tersebut, perempuan atau laki-laki tersebut namanya terkena haddu zina. Apabila dia zanil muhsan, kalau dia sudah menikah dalam nikah yang sahih, maka dia kedua-duanya mendapatkan hukuman dari hukum syar'i, yaitu dirajam sampai mati. Dirajam pakai batu segempal segini, dipukulkan kepada dia sampai mati, na'udzubillah. Hadza hukumannya bagi seorang zina muhsan. Tapi kalau selain zina muhsan, ya, dia dicambuk sampai 100 kali. Itu kalau memang dia bukan zanil muhsan. Dari ada zani, ada dua, na'udzubillah. Walaupun kita mempelajari, mengetahui, bukan untuk melakukan, tapi untuk mencegah hal tersebut. Tetapi dahulu Rasulullah s.a.w. ketika ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, ada dua orang datang, yang satu laki-laki, yang satu perempuan, tapi berbeda waktu aslinya. Hanya saja ada seorang perempuan sama seorang laki-laki. Pertama, seorang perempuan datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sucikan aku daripada perbuatan zina." Datang kepada Rasulullah, ya, karena ketahuan dia hamil, kemudian datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sucikan aku dari dosa ini." Maka Rasulullah SAW, ya, mungkin nah di situ Rasulullah SAW mentarif, mungkin nanti hanya sekedar apa namanya, mungkin nanti dia nikah atau mungkin nanti sedang gini dan sebagainya. "Tidak ya Rasulullah, saya benar-benar berzina, ya, maka sucikanlah aku daripada dosa ini." Ketika Rasulullah SAW sudah memberitahu bahwasanya, ya, mentarif untuk melencengkan sedikit daripada hukum tersebut, tapi tidak mau perempuan tersebut, pengennya diadili dan dibersihkan daripada dosa zina tersebut. Kemudian Rasulullah SAW, ya, menunggu. Kalau memang engkau benar-benar zina, hadza namanya dalam hukum syar'i, permasalahan bisa ditetapkan sebagai hukum apabila dengan ikrar, mengaku itu termasuk bukti bahwasanya dia melakukan sesuatu tersebut, baik dari apa yang bertentangan dengan hudud atau yang lain. Ya, kalau memang dia tidak mengaku, maka harus ada orang 4 saksi yang melihat kejadian itu. Jadi dalam hukum syar'i itu bisa ditetapkan dengan saksi dan bisa ditetapkan dengan pengakuan. Ya, karena dia mengaku, ya, karena di perempuan ini mengaku di hadapan Rasulullah, maka Rasulullah SAW disuruh menunggu, udah, sampai ngelahirin. Setelah ngelahirin, datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sekarang saya sudah melahirkan, maka bersihkanlah saya dari dosa tersebut." Ya, biar dirojam sama Rasulullah. Ya, tunggu, ya, sampai anak ente selesai nyusu, dia sudah gede, baru ente datang ke sini. Subhanallah. Anaknya sudah gede, 2 tahunan, lumayan gede, sudah selesai, enggak butuh lagi dengan susunya dia. Datang lagi kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya sudah enggak punya tanggungan lagi. Anak yang lahirin, anak yang nyusuin, anaknya udah enggak butuh, anak saya udah enggak butuh lagi dengan susu saya. Sehingga bersihkanlah saya, sucikanlah saya daripada dosa ini." Ya. Kemudian langsung digali, coba dibikin galian kan biasanya kan, ya. Digali segini. Kemudian dia dilemparkan batu tersebut. Ya. Ketika dilempar, para sahabat kuat-kuat tuh orangnya. Batu dilempar, kena kepala langsung apa pecah kepala. Sebentar lagi mau mati dia. Ketika sahabat, salah satu-satunya Umar atau siapa, melihat hal tersebut, ya, agak mencaci, dalam hati mencela. Syukurin loh, ya, dimana hati seperti itu. Ya, inilah balasannya. Orang yang melanggar daripada hukum syariat, agak menghina sedikit. Kemudian Rasulullah SAW menegur, jangan engkau caci dia, ya, ya, jangan engkau caci dia. Kenapa? Karena dia sungguh-sungguh taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah dia benar-benar taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dia menyerahkan dirinya untuk dihukumi. Seandainya, ya, taubat tersebut dibagikan seluruh manusia, cukup bagi kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kesungguhan daripada orang tersebut. Ya. Kemudian juga ada satu lagi, namanya Ma'iz. Laki-laki juga datang kepada Rasul seperti itu hukumnya. Ya, kejadiannya juga seperti itu. Dia berzina, na'udzubillah, datang kepada Rasulullah untuk dibersihkan. Ya, untuk dibersihkan daripada dosa tersebut. Kemudian dia rojam sama Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Jadi hukum apabila seseorang terbukti dalam berzinahan, na'udzubillah, dengan 4 saksi atau dengan pengakuannya dia, maka dia akan dirojam apabila tersebut zanil muhsan atau seseorang yang sudah berkeluarga atau sudah nikah dengan nikah sahih, nikah dengan dalam nikah yang sahih, kemudian dia hubungan zina, na'udzubillah, maka hukumannya dirojam sampai mati. Tapi kalau memang seorang tersebut belum menikah dalam nikah yang sahih, maka hanya dicambuk 100 kali, kemudian dibuang, diasingkan selama 1 tahun. Diasingkan selama 1 tahun. Atau hadus syarikah. Ada seseorang memohon atau meminta kepada kita bantuan untuk menyelesaikan permasalahan yang ia hadapi, yaitu atas pemotongan tangannya dia. Kenapa dipotong tangannya? Karena dia telah mencuri. Dalam hukum syar'i, seseorang yang telah mencuri 1/4 dinar, rubuk dinar, 1/4 dinar, sedikit, seperti ini, 1/4 dinar ini sedikit banget. Harganya berapa itu? Berapa dinar? Berapa dirham? Dinar kan? Dinar, rubuk dinar, 1/4 dinar. Kalau dinar, ya kemudian dibagi jadi 4/4-nya. Kalau dia sudah mencuri dengan seharga hal tersebut, maka dia berhak dipotong tangannya. Ini secara hukum syar'i. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah kepada kita sangat besar. Apabila seseorang memotong tangan orang lain, tanpa ada hak sama sekali, maka kewajiban dia wajib memberikan diyah atau kisos. Kalau memang disampai tangannya ini, wajib dipotong juga tangannya. Kalau ada, misalkan ada perang ya, apa namanya, tawuran dan sebagainya, ada hukumnya, ada kisosnya. Kalau seandainya dia membunuh orang, dibunuh, hukum syar'i, ada kisosnya. Dia memotong tangan, dipotong lagi, ada hukum syar'i, seperti itu. Kalau memang dia tidak bisa, maka ada diyahnya. 1 tangan 500 onta. Ya, 1 tangan 500 kata, ada, karena tangan ada 2. Kalau 2-duanya 1000. Berapa itu? Kalau 100 onta ya, 100, kalau 50 onta. Kalau 1 50 onta, kalau 2-duanya 100 onta. Tapi kalau yang dihit, yang dipotong ininya nih, jari-jarinya, ada berapa? Ada 5. Ya, hitung aja tuh 1, 2, 3, dan banyak banget dah. Harganya manusia tuh mahal. Kita tuh dikasih Allah Subhanahu wa taala mahal. Ya, kita mempunyai harta warisan semuanya anggota badan kita tuh. Apabila ada seseorang macam-macam sama kita, naudzubillah, kemudian orang tersebut motong tangan orang lain, ya, itu harganya mahal. Bayar 50 unta. Kalau emang dari sini nih 100, 100, 100, 100, 100, 500 unta. Ya. Tapi kalau seandainya dia mencuri hanya sebesar tadi itu 1/4 dinar, sedikit, dia juga wajib dipotong. Wajib dipotong. Maka harganya beda. Maka para ulama menyebutkan ya, salah satu hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, dia ketika memotong tangan orang lain, dia harus membayar dengan harga mahal, tetapi kalau dia mengambil hak orang lain, maka dia ya harus dipotong tangannya. Harus. Seandainya seseorang terbukti bahwasanya dia mencuri, atau terbukti bahwasanya dia berzina, na'udzubillah, kemudian orang tersebut memohon atau meminta syafaat untuk diringankan daripada hak tersebut, hadza hukumnya tidak boleh. Ya. Fa'in fahdar antashfa'alahu, maka hati-hati, jangan kau beri bantuan kepada dia. Dulu di zaman Rasulullah SAW, ada salah satu sahabat ya, dari bangsawan, seorang perempuan, ketahuan mencuri. Ketika ketahuan mencuri, didatangkan kepada Rasulullah. Sebelum kedatangkan Rasulullah, ini meminta syafaat dulu kepada seseorang yang paling dicintai oleh Rasulullah, yaitu di waktu itu Sayyidina Usamah bin Zaid. Ya, karena Sayyidina Usamah bin Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah hibbu Rasulillah, orang yang paling dicintai sama Rasulullah. Usamah bin Zaid hibbu hibbi Rasulillah, orang yang paling dicintai, orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang Bani, apa itu, seorang yang tadi itu keluarga dari perempuan tersebut, sebelum datang kepada Rasulullah, datang kepada Sayyidina Usamah bin Zaid untuk meminta perkeringanan dari Rasulullah. Ketika Sayyidina Usamah bin Zaid melaporkan kepada Rasulullah, Rasulullah marah. Sehingga Rasulullah SAW naik ke atas mimbar, dan mengatakan kepada mereka, ketahuilah seandainya ya Fatimah binti Muhammad sarakat laqata'tu yadaiha, seandainya Fatimah putri Muhammad ini, putri saya ini, kata Rasulullah, mencuri, maka saya yang akan memotong tangannya dia sendiri. Ya. Dari dulu sudah ada tentang yang namanya politik. Ya. Bagaimana caranya orang yang punya apa itu kekuasaan, ya, nggak dihakimi. Dengan bagaimana seperti ini. Ya, dulu datangnya kepada Sayyidina Usama bin Zaid. Tapi orang yang adil itu Rasulullah SAW, orang paling adil, mengatakan bahwasanya apabila seandainya putri saya Fatimah mencuri, saya akan memotong tangannya dia sendiri. Ini orang yang penguasa yang adil. Ya, kita ada enggak seperti ini? Kalau korupsi, wah itu perlu dipotong tuh. kalau banyak gitu ya. Hukum syar'i kalau di Indonesia tegakkan, makanya hukum syar'i apabila ditegakkan, dijalankan, itu semuanya dalam keadaan yang paling baik. Enggak ada yang namanya pencuri, ya enggak ada yang namanya pembunuh, enggak ada yang namanya zina dan lain sebagainya, tidak ada. Kenapa? Semuanya ada hukumnya. Ada hadnya. Orang minum khamar ada hadnya. Ada hukumannya. Orang mencaci orang lain ada haknya dalam hukum syar'i. Kalau seandainya tidak terbukti bahwasanya dia zina kemudian dibilang wahai seorang yang zina, itu pun ada haknya, ada hukumannya. Orang mabuk, ada orang yang minum minuman keras, ada hukumannya. Sehingga apabila semua hukum syar'i ini, makanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengutus Rasulullah SAW ke muka bumi ini nih rahmatan lil alamin, ya kan, wa marsalnaka illa rahmatan lil alamin, untuk memberikan rahmat kepada alam semua. Seandainya manusia ini mengikuti hukum yang diajarkan Rasulullah SAW, semuanya berkasih sayang, tidak ada yang namanya perpecahan, enggak ada yang namanya saling membantai, enggak ada yang namanya apa mabuk-mabukan dan sebagainya, semuanya enggak ada. Ya, kalau mereka semua mengetahui hukum-hukum yang dibawa Rasulullah sallallahu wasallam, itu semua itu dipelajari dalam fikih. Ya, fa inna syafa'ata fil hudud ghairu jaizah. Kalau kita memberikan syafaat kepada orang lain dalam masalah hudud, itu hukumnya tidak boleh. Kita tidak diperbolehkan untuk membantu seseorang yang difonis sebagai pezina atau difonis sebagai pencuri untuk dihakimi, kemudian dia datang kepada kita minta bantuan untuk diselesaikan masalah tersebut. Ghairu jaizah, hukumnya tidak boleh. Ya, hukumnya tidak diperbolehkan. Nah, kemudian seandainya kita terbebas daripada hal tersebut. Kita terbebas daripada hal tersebut. Seandainya ada seorang minta bantuan kepada kita, tidak termasuk dalam hal-hal yang namanya hudud tadi. Kemudian selesai dia masalah tersebut. Kemudian memberi hadiah kepada kita. Ya, walhamdulillah, jazakumullah khair, sudah membebasin kita, sudah apa namanya nyelesain masalah kita, kemudian ngasih hadiah. Maka bagaimana hukumnya? Fala taqbalha fa innaha rushwah. Maka jangan kau terima hadiah tersebut. Kenapa? Karena hadiah tersebut namanya rushwah. Apa itu? Uang pelicin namanya. Fa'innaha rusha. Hal tersebut ya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita daripada hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa ya menjadi seseorang yang bisa menjalankan hukum-hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan, makanya Jinan bilang, jangan mimpi dalam suatu negara yang besar ini langsung ada hukum syar'i diterapkan. Kalau dalam keluarga kita, lingkungan kita, diri kita sendiri belum bisa menjalankan hukum syar'i itu sendiri. Kalau seandainya setiap individu kaum muslimin, setiap individu dari kita ini bisa menjalankan hukum syar'i dalam rumah kita, ya, tidak ada pencuri, tidak ada mabuk, enggak ada pezina, na'udzubillah, semuanya itu semua jadi hindari, apa yang terjadi? Jangan bicara tentang hukum dalam negara, diri kita sendiri dalam rumah kalau diterapkan dalam kaum muslimin udah cukup. ya, udah cukup, nggak perlu digembar-gemborkan dan sebagainya. Seandainya dalam di setiap rumah kaum muslimin menegakkan hukum dalam rumahnya masing-masing, udah tidak ada yang namanya hukum untuk digemborkan lagi, kita harus pakai hukum syar'i dan sebagainya, ya nggak ada yang namanya itu. Dengan sendirinya akan terjadi hukum syar'i ditegakkan dengan sendirinya apabila dalam hukum dalam rumah kita ada hukum syar'i itu sendiri. Kalau memang enggak ditegakkan dalam rumah kita, jangan mimpi, ya, jangan mimpi bisa ditegakkan. Besok deh nunggu sampai Imam Mahdi datang. Ya, Imam Mahdi datang dulu baru ditegakkan hukum tersebut. Ya, seperti itu. Ya. Kemudian yang perlu kita ane sampaikan bahwasanya alhamdulillah malam Rabu ini adalah malam Rabu terakhir dari bulan Syafar. Insyaallah hari malam Selasa atau malam Rabu yang akan datang sudah masuk bulan Rabiul Awal. Dalam akhir bulan Rabiul Awal, bulan Syafar, ya, yang terkenal dengan akhir Rabu dari bulan Syafar, ya kan? Ya, di situ beberapa ulama menyebutkan daripada Ahlul Kasyaf, daripada orang-orang soleh yang hatinya diterangin oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan bahwasanya di akhir Rabu di bulan Syafar itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan bala 320 ribu bala yang dibagi dalam satu tahun. Itu semuanya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari Rabu. Hari Rabu apa itu? Akhir Syafar. Bahkan wa fi riwayah sebagaimana saya dengar dari Habib Salim, Rasulullah sallallahu wasallam dulu sebelum hijrah ke kota Madinah, ya, itu beliau hijrahnya bukan dari Muharram, bukan. Hijrahnya Rasulullah itu di bulan Rabi', ya, di akhir, di hari Rabu akhir bulan Syafar itu terjadi apa namanya? Ingin orang-orang kafir Quraisy ingin membunuh Rasulullah. Orang kafir Quraisy setelah tidak bisa mengalahkan Rasulullah, enggak bisa dengan cara apapun dakwahnya Rasulullah tidak bisa dihentikan, maka orang-orang kafir Quraisy, ya, berpendapat bahwasanya Muhammad harus dibunuh. Ya. Ada yang mengatakan bahwasanya perkumpulan tersebut adalah malam hari Rabu terakhir dari bulan Syafar. Ada yang mengatakan bahwasanya terjadinya pembunuhan Rasulullah sebelum Rasulullah itu, yang keinginannya dibunuh sama orang kafir Quraisy, Rasulullah sudah pergi dari rumahnya, itu pun terjadi di hari Rabu terakhir dari bulan Syafar. Ya, sebagaimana saya dengar dari Habib Salim seperti itu. Dari bulan Syafar, akhir dari Rabu bulan Syafar, ya, itu sudah mengatakan hari naas. Ya, hari sial katanya seperti itu. Tapi semuanya dari Allah Subhanahu wa taala baik. Ya, sebagaimana tadi itu kejadian Rasulullah SAW ingin dibunuh sama orang kafir Quraisy, itu hari Rabu terakhir di bulan Syafar, sehingga Rasulullah SAW mendapatkan izin dari Rasulullah untuk hijrah. Rasulullah hijrahnya bukan dari Muharram, bukan. Tapi dari Syafar, akhir bulan Syafar, beliau hijrah bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq sehingga tanggal 12 Rabiul Awal sampai ke kota Madinah. Hadisnya Rasulullah SAW nyampe ke kota Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal, ya. Kemudian hijrahnya mulainya keluar itu hari berakhir bulan Syafar seperti ini. Ya, bukan dari Muharram. Tapi kenapa kita bulan Muharram kita mengingat hijrahnya Rasulullah? Karena di bulan Muharram adalah awal dari bulan Hijriyah. Ya, sebagaimana Januari awal dari bulan Masehi, Muharram itu awal dari bulan Hijriyah. Ya, hampir sama lah kulihal. Ya, kenapa kita peringati hijrahnya Rasulullah di bulan Muharram? Ya, untuk mengingatkan bahwasanya dia adalah bulan awal dari bulan Hijriyah. Adapun hijrahnya Rasulullah itu dimulai akhir bulan Syafar dan sampai ke kota Mekah, sampai ke kota Madinah itu bulan Rabiul Awal tanggal 12 Rabiul Awal. Sehingga Rasulullah lahir tanggal 12 Rabiul Awal, ya, hijrah nyampe tanggal 12 Rabiul Awal, meninggal tanggal 12 Rabiul Awal. Hadza. Naam. Kemudian di hari di Rebu terakhir atau namanya kalau apa namanya terkenal dengan Rebu Pungkasan atau Rebu Wekasan dan sebagainya, itu hari seperti ini, hari Rebu ini seperti ini. Itu sebagaimana dijelaskan tadi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan 320 bala dari Allah Subhanahu wa taala yang semuanya diturunkan di hari Rebu. Ya, semuanya diturunkan kemudian dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya setahun penuh. Ya, semuanya itu tuh diberikan, dipikulkan bala tersebut kepada Al-Qutb atau Wali Qutb, pemimpin di wali di zamannya, di zaman sekarang ini, kemudian dibagi-bagi dengan orang-orang yang lain. Ya, tidak ada orang sakit dan sebagainya kecuali dari bala dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di hari seperti ini kita dianjurkan oleh orang-orang saleh untuk melakukan beberapa amalan supaya kita terbebas atau aman daripada bala yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Apa itu salah satunya? Salah satunya ya dianjurkan untuk salat 4 rakaat. Salah satunya kalau bisa dilakukan dilakukan. Ya. Untuk apa? Untuk kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah kita minta memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dijauhkan dari bala mara bahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun niat sholatnya terserah, mau niat sholat witir sekalian atau tasbih sekalian, boleh-boleh saja. Hanya saja yang dibaca setelah Fatihah itu inna atainakal kautsar 17 kali, kemudian al-ikhlas 5 kali, al-muawwidzatain al-falak ana 1-1. Setiap rakaatnya 4 rakaat. Ya, 4 rakaat dibaca sholatnya. Kalau memang hadirin bisa meluangkan waktunya untuk sholat 4 rakaat di rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat semuanya baca inna a'tainakal kautsar 17, al-falaq kemudian al-ikhlas 5 kali, al-falaq wan nas 3 kali 1 kali. Kemudian habis sholat baru doa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada doanya ya. Kemudian ada yang menambahkan. Kemudian ada yang menambahkan setelah itu, setelah sholat, kalau memang bisa membaca surat Yasin. Surat Yasin, Yasin wa Qur'an Hakim sampai ayat Salamun qawlam min Rabbir Rahim, di situ dibaca 313 kali. Itu lebih afdalnya. 313 kali. Setelah itu terusin lagi. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun sampai akhir. Yasin ketika sampai salamun qawlam min Rabbir Rahim ulangi 313 kali, kemudian setelah 313 kali terusin sampai akhir. Ada yang apa? Ada tambahan lebih afdal seperti itu. Ada yang lebih afdal lagi. Setelah kita salat baca Yasin, kemudian kita menulis tulisan ya dalam kertas atau dalam cawan atau dalam mangkok dan sebagainya. Tulisan tersebut adalah Salamun qawlam min Rabbir Rahim. Salamun ala Nuhin fil alamin. Salamun ala Ibrahim. Salamun ala Musa wa Harun. Salamun ala Ilyasin. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya, itu ditulis di dalam, kemudian ditaruh di air, kemudian diminum air tersebut. Insyaallah orang yang meminum air itu akan aman dari Allah Subhanahu wa taala bala di tahun tersebut. Ya. Kita dulu waktu di Tarim, di Rubah Tarim, setiap hari Rabu akhir seperti ini, itu ada salah satu anak rubat datang ke rumah Habib Abdullah bin Syahab. Ya, Habib Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Syahab. Itu deh rutin tahunan. Ngapain di situ? Nimba sumurnya beliau. Ngambil air yang di sumurnya, karena biasanya kalau Habib Abdullah ini kalau malam seperti ini beliau membaca wiridnya kemudian nulis tulisan tersebut ditaruh di sumurnya, sehingga kalau ada orang deh datang situ ngambil di sumurnya beliau ya kemudian dibagiin ya seperti itu deh. Kita udah nggak baca nggak apa-apa gitu ya, kita situ udah enak. Besok udah deh, besok pagi-pagi datang ke rumah Abdullah bin Syahab, ngambil berapa galon gitu, diambil ya, diambil bawa ke rubat, yang mau minum minum ya, air sumur daripada Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Syahab. Ya, seperti ini. Ya, kita juga bisa ngelakuin, antum semuanya ini bisa ngelakuin sebagaimana tadi ya, baca Yasin, setelah itu kemudian baca itu nulis salamun qaulamin rabbir rahim, salamun ala nuhin fil alamin, salamun ala ibrahim, salamun ala musa wa harun, salamun ala ilyasin, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin min kulli amrin salamun hiya hatta matahil fajar, ditulis kemudian diminum. Boleh diminum siapa aja, anak kecil diminumin ya, supaya semuanya terbebas dari bahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau mengatakan bahwasanya riwayat ini adalah sebaik-baiknya riwayat yang sebagaimana hal ini dilakukan oleh guru-guru saya seperti itu. Ya nulis karena manfaatnya lebih banyak. Ya, manfaatnya lebih banyak. Kalau dikata doa buat sendiri, ya kita baca Yasin buat sendiri, tapi kalau nulis tadi itu kemudian siapapun yang mau minum silahkan. Ya, insyaallah semuanya ya kena berkahnya dan insyaallah dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala dari mara bahaya. Begitu juga di hari Rabu seperti ini ya, walaupun para ahli kasyaf, orang-orang soleh melihat bahwasanya di hari-hari tersebut, di hari seperti ini turun bala dari Allah Subhanahu wa taala, kita disunahkan untuk bergembira, senang ya, atau tamasya. Jangan sampai kita sumpek di hari ini. Ya, dulu kalau kita waktu di Rubat sehari Rabu seperti ini ya, dari zaman Habib Abdullah bin Umar Syatiri, dari zaman Habib Abdullah Syatiri, setiap hari Rabu seperti ini itu kita disuruh pergi ke masbah, suruh main ya, hari libur deh. Ayo malam sini deh Fakhriyah, enggak tahu deh, bisa tanya Habib Jindan. Kalau di sini, kalau di sana libur. Ngapain? Main bola, ke masbah, ke renang, kolam renang dan sebagainya. Kalau tapi kolam renangnya beda sama orang kolam renang sini ya. Kolam renang sana khusus laki-laki, semuanya laki-laki. Yeah. Kalau sini kan enggak, laki perempuan dan nyampur saja di satu di situ. Ya, situ khusus laki-laki laki-laki. Yeah, jadi boleh apa namanya canda dan sebagainya di situ, sehingga hanya yang terjadi adalah hanya senang. Yeah, supaya kita terlupakan daripada apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa terhindar daripada hal tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, keluarga kita, istri kita, anak kita, kampung kita, para santri dan sebagainya, guru-guru kita, mudah-mudahan semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan guru kita Habib Ahmad yang dalam safari dakwahnya, begitu juga guru kita Habib Jinan, Hubabah, semuanya kasih kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga selalu bisa membimbing kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah Allah ya Allah. Allah Allah ya Allah. Jamila hawalana war. Ham wa la tamatahinna. Allah Allah ya Allah. Allah Allah ya Allah. Jamila hawalana warham wala nan yakhala lain hayya dan layla samaruna nakashaddan min magna Sulaiman ma'ana. Allah Allah Allah ya Allah. Jamila hawala nawar ham wala min sana al-barak lila ala turisina yawmu sakta basmin huwa na nustalayna. Allah Allah Allah ya Allah. Jamil hawala nawar hinna man nazar minhu barga sah min hawana man sami' hawala darma hazun ya shah ya fana. Allah Allah ya Allah. جمل حوالنا وارحم ولا تمت أن يالله يرحمه واندوره فإنه معنا نزد أولاك لذا قه من قبل كنا الله الله الله الله يا الله جمل حوالنا نان الحضرات لي من شربهم قشاربنا والذي أصارونا ما دروا عيش معنا الله الله جمل حوالنا وارحم ولا تمت نان من شراب المحبة وصفى لشاربنا واصطعنا من أكداك الهوى واغتبقنا الله الله يا الله الله الله يا الله هنا كل من كان ينكر ذيدي يستمعنا يستمع فجلنا ناس تابل مبينا الله الله يا الله الله الله يا الله جمل بيدنا بأهل الوفا واليقينا هم أهل الكساء يا الله بهم جد علينا الله الله الله يا الله جمل حوالنا في دارين والكل منا جمل حوالنا وارحم ولا تمتحنا الله الله الله يا الله جمل حوالنا وارحم ولا تمتحنا فضح بالقبل وتم ورسنا شان الله نمتنا المفروض المزرع عيوب وشف الكروبي ويجمع جميع عطل من الله يسألنا أمورنا وشح يدرنا وسمن رجاك أن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف قربنا ويعجل مطلبنا ويقضي حاجاتنا ويمن راحته يوفينا كل حال من الجنة وأن الله يفتح علينا فتوح العارفين فكهنا في الدين وعلم دلو يهدينا لسبب السبيل وأن الله يجعلنا وإياكم من العلماء العامين الخالصين المخلصين المخلصين الهادين المهتدين الراسخين في علم الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون على هذه النهاية والأغنى الصلحة اللهم سيدنا وحبيبنا شفيعنا رسول الله محمد عبد الله وآله وصحبه وزوجه وذريته وإخوانه من الأنبياء المرسلين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سيدنا المهاجر الله بن عيسى إلى الحسين لو تفضل فقيه المقدم محمد بن علي بن علوي جميع سادتنا على البعالي وسلم فوري مجمعين صلى حضرة سيدنا محمد حبيب عبد الله بن علوي بن فتح الحداد نبي عبد الله بن الشاطر سيد الحبيب نوفل بن سلام محمد بن جندان ووالده ورسولهم فوريهم والأرواح تبه بشر رحمة أجمعين والأرواح والدينا والديكم ومدينا ومواتكم ومات المسلمين أجمعين أن الله يتغشاهم برحمة والمغفرة ويلي درجاتهم في الجنة حسن حسنا والمسلمين ويدفع البلاء أن الله يعطي فوق مرجونا وفقه ما عملنا وفقه ما طلبنا على هدينه وعلى قدين صالحه وعلى من رجلنا أن خسر الإمام ومشيخنا أجمعين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت الرحيم. يا فرج الهم كشف الغم من عبدي يا فرج حمدهم فيها سبحانك اللهم تحياتهم فيها سلام وآخر دعوهم الحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على ما أسرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وأمن الروات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان والسائل الحلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا رب فاسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عند الحب وآله وصحبه إذا بطس صحبي فالحمد للإله في البدن والتناهي.